Yo, pernah kepikiran gak sih, bumi tempat kita tinggal ini, dalamnya tuh kayak apa sebenarnya? Terus kenapa gitu, kadang tiba-tiba ada gempa atau gunung meletus gitu aja. Nah, iya kan? Nah, kali ini kita bakal coba bahas tuntas lah ya, soal struktur bumi sama perubahannya. Sumbernya sih buku IPA SMP, tapi santai kita obrolin pakai gaya yang lebih nyantai, biar kamu gampang ngertinya. Betul. Kita bakal lihat nih lapisan-lapisan bumi itu apa aja, terus gimana lempeng-lempeng gede di bawah kita ini gerak gitu. Gerak ya? Iya, dan dampaknya buat kita, apalagi di Indonesia kan, yang aktif banget secara geologi. Banget. Tujuannya sih biar kamu semua paham informasinya tapi nggak ngerasa kayak dijejelin materi pelajaran gitu. Siap ya? Oke, siap. Mari kita mulai. Jadi, bayangin aja bumi itu kayak telur rebus tapi raksasa banget. Analogi bagus tuh. Kulit telurnya itu, nah, itu kerak bumi. Tempat kita, ya, hidup, bangun rumah, segala macam. Tipis ya berarti? Tipis banget loh. Cuma 5-70 km tebelnya. Isinya ya tanah, batuan, bahkan ada emas, berlian juga di situ. Wow. Tapi makin dalam itu makin panas gila. Bisa nyampe 870 derajat Celcius. Dan yang menarik nih, manusia kan penasaran ya, pernah coba ngebor bumi sedalam mungkin. Oh iya? Ya. Sampai mana tuh? Rekornya itu namanya Kola Super Deep Borehole. Di Rusia, mereka nyampe 12,2 km. Gila. Dalam banget loh. Lebih dalam dari Palung Mariana loh. Tapi ya gitu, mereka berhenti di situ. Nyerah. Kenapa? Suhunya udah 180 derajat Celcius di kedalaman segitu. Udah panas banget, alatnya nggak kuat, nggak mungkin lanjut lagi. Goks. Itu baru 12 km ya, padahal ke inti masih ribuan kilometer lagi. Oke, terus di bawah kerak ada apa? Nah, di bawah kerak ada mantel bumi. Kalau di telur tadi, ini kayak putih telurnya. Oke. Lapisan paling tebel nih, sekitar 2.900 km. Tebel? Isinya batuan padat. Tapi karena panas banget, dia jadi agak, gimana ya, plastis gitu. Kayak lelehan kental. Panasnya bisa sampai 2.500 derajat Celcius. Wow. Nah, bagian atas mantel yang padat ini, plus kerak bumi tadi, itu yang kita sebut litosfer. Litosfer, yeah. Oke. Terus dalamnya lagi? Kuning telurnya berarti. Itu. Itu inti bumi. Dibagi dua lagi nih. Oh, ada dua? Iya. Ada inti luar, ini bentuknya cairan super kental, dari besi sama nikel yang leleh. Panasnya, 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Buset. Cairan panas ini nih kayak kuah, tempat lempeng-lempeng tadi itu ngambang dan gerak. Terus ada inti dalam. Yang paling dalam ya? Iya, paling tengah. Nah ini unik, walaupun paling panas, bisa 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius, bumi, jadi dia kepres gitu, jadi padat. Oh, oke, masuk akal. Jadi tadi litosfer itu gabungan kerak sama mantel atas ya, dan itu nggak utuh. Benar banget. Litosfer itu pecah jadi potongan-potongan gede. Nah, potongan ini namanya lempeng tektonik. Ah, sering dengar nih istilah ini. Iya kan? Lempeng-lempeng ini ngambang di atas lapisan mantel yang lebih cair tadi. Namanya astenosfer. Ngambang dan gerak ya? Sepelan apa sih geraknya? Pelan banget. Katanya sih kecepatannya itu secepat kuku kita numbuh. Hah, serius? Iya, sekitar 1 cm per tahun. Pelan tapi pasti. Wow. Pelan banget ya. Kok bisa gerak sih mereka? Apa yang dorong? Nah, itu karena ada arus konveksi di astenosfer tadi. Jadi kayak air direbus gitu loh. Oh. Material panas dari dekat inti itu naik ke atas. Terus pas di atas, dia mendingin. Jadi lebih berat, terus turun lagi. Siklus muter ini nih yang dorong lempeng-lempeng di atasnya buat ikutan gerak. Oh gitu? Kayak ada kompor raksasa di dalam bumi ya? Bisa dibilang gitu. Dulu banget nih, ada teori dari Alfred Wegener. Dia bilang semua benua itu tadinya nyatu, jadi satu daratan super gede, namanya Pangea. Pangea, pernah dengar juga. Nah, terus karena pergerakan lempeng ini, Pangea pecah dan benua-benua gerak pelan-pelan sampai jadi kayak posisi sekarang ini. Keren banget prosesnya ya. Terus, katanya gerakannya ada macam-macam. Iya, ada tiga tipe utama gerakan di batas antar lempeng. Oke, apa aja tuh? Pertama, divergen. Ini pas lempeng saling menjauh, kayak lagi misah gitu. Terus apa yang terjadi kalau misah? Nah, celah yang kebentuk itu bakal diisi sama material baru dari mantol yang naik. Ini bisa jadi dasar samudra baru. Contohnya tuh, punggungan tengah Atlantik, Mid-Atlantic Ridge. Oh, jadi samudra bisa nambah luas ya. Oke, terus yang kedua? Kedua, konvergen. Ini kebalikannya, lempeng saling tubrukan. Dorong-dorongan gitu. Wah, kalau tabrakan pasti efeknya gede nih. Gede banget. Bisa bikin palung laut yang dalam banget, kayak palung Mariana, itu hasil tabrakan lempeng. Atau bisa juga bikin gunung tinggi menjulang, kayak pegunungan Himalaya. Himalaya itu hasil tabrakan juga? Iya, tabrakan lempeng India sama Eurasia. Nah, ini nih, Indonesia itu lokasinya spesial, tapi juga rawan. Kenapa tuh? Kita ini ada di pertemuan tiga lempeng gede sekaligus. Eurasia, Pasifik, sama Indo-Australia. Makanya. Makanya banyak gunung api dan gempa ya. Pat, kita ada di jalur cincin api atau Ring of Fire dan banyak terjadi zona subduksi. Itu pas satu lempeng nyusup ke bawah lempeng lain gara-gara tabrakan tadi. Ini nih sumber utama gempa dan vulkanisme di kita. Pantesan sering banget dengar berita gempa atau gunung meletus di Indonesia ya. Oke, yang ketiga apa gerakannya? Yang ketiga transform. Kalau ini lempengnya nggak saling menjauh atau mendekat, tapi gesekan samping, saling geser horizontal gitu. Gesekan, berarti ini juga bikin gempa dong? Betul, gesekannya ini yang sering banget jadi sumber gempa, biasanya gempanya nggak terlalu dalam. Contoh terkenalnya patahan San Andreas di California AS, kalau di Indonesia ada patahan Semangko di Sumatera. Oke, jadi pergerakan lempeng ini, terutama yang konvergen sama transform, itu penyebab utama gempa ya? Jadilah getaran yang kita rasain sebagai gempa bumi. Getarannya itu ya? Sebenarnya ada juga sih gempa karena gunung api, vulkanik, atau tanah longsor, runtuhan. Tapi yang paling sering dan paling gede, ya gempa tektonik ini gara-gara lempeng. Terus titik pusat gempa itu, ada istilahnya kan ya? Ada. Titik di dalam bumi, tempat gempa berasal, itu namanya hiposentrum. Kalau titik di permukaan bumi, pas di atas hiposentrum, itu episentrum. Oh, oke. Okay. Hiposentrum di dalam, episentrum di permukaan. Nah, getaran gempa ini kan merambat ya, kayak gelombang di air. Namanya gelombang seismik. Ada jenisnya, gelombang P sama S. Makanya gempa di satu tempat bisa kerasa sampai jauh. Alat buat ngukurnya itu? Seismograf ya? Yang suka ada grafiknya naik turun itu. Sekarang lebih umum pakai skala momen magnitudo M. Bukan skala Richter lagi. Dulu kayaknya sering dengar SR. Dulu iya, tapi momen magnitudo ini dianggap lebih akurat. Terutama buat gempa-gempa yang besar banget. Karena dia ngukur energi yang dilepasin langsung di sumbernya. Makin gede angkanya, ya makin dahsyat gempanya. Oke, oke. Terus efek lain dari gempa selain getaran itu apa? Nah, ini penting juga. Seringkali setelah gempa besar, ada gempa susulan. Itu karena lempengnya lagi istilahnya nyari posisi yang stabil lagi setelah geseran besar tadi. Oh, jadi nggak langsung diam gitu ya? Nggak. Bisa ada beberapa kali gempa susulan. Biasanya lebih kecil sih. Tapi yang paling ngeri, kalau epicentrum gempanya itu ada di dasar laut. Wah, ini nih. Dan gempanya kuat, itu bisa memicu tsunami. Gelombang laut raksasa yang bisa nyapu daratan. Kayak yang di Aceh tahun 2004 atau di Palu 2018 itu kan ngeri banget dampaknya. Iya benar, bikin merinding kalau ingat. Oke, selain gempa, tadi kan disebut juga soal gunung api ya. Itu hubungannya sama lempeng juga. Erat banget. Kebanyakan gunung api itu munculnya di batas lempeng yang konvergen tadi, yang tabrakan. Gimana prosesnya? Jadi, pas satu lempeng nyusup ke bawah lempeng lain, subduksi, lempeng yang nyusup itu masuk ke zona yang panas banget di mantel. Batuan di lempeng itu meleleh jadi magma, batuan cair super panas. Magma ya? Yang di perut bumi? Betul. Karena lebih ringan dari batuan sekitarnya dan ada tekanan dari bawah, magma ini naik ke atas, nyari jalan keluar lewat rekahan di kerak bumi. Kalau udah berhasil keluar ke permukaan, baru deh namanya jadi lava. Oh, jadi magma di dalam, lava di luar. Proses keluarnya ini yang namanya erupsi. Tepat. Erupsi itu proses keluarnya lava, bisa juga sama material lain, kayak debu panas, abu vulkanik, batu-batuan, dan gas-gas berbahaya. Suhunya jangan ditanya, lava yang warnanya putih itu bisa di atas 1150 derajat Celcius. Gila, panas banget. Letusan gunung api kan bisa dahsyat banget ya? Bisa banget. Contohnya Gunung Krakatau tahun 1883. Letusannya super dahsyat, suaranya kedengaran ribuan kilometer, abunya nutupin matahari, bahkan bikin tsunami setinggi 40 meter dan sempat nurunin suhu rata-rata global sementara waktu. Serem banget ya dampaknya. Tapi katanya punya banyak gunung api, ada untungnya juga. Agak aneh ya dengernya. Haha, iya, kedengarannya kontradiktif ya. Tapi bener loh, aktivitas vulkanik ini juga bawa berkah. Contohnya apa? Pertama, jadi sumber mineral berharga. Di sekitar gunung api, sering ditemukan endapan emas, perak, tembaga. Kedua, sumber energi. Selain minyak bumi yang kadang terperangkap di struktur geologi dekat situ, yang paling potensial itu energi panas bumi atau geotermal. Oh iya, geotermal. Energi bersih kan itu? Betul. Panas dari dalam bumi dimanfaatkan buat listrik. Indonesia potensinya gede banget buat ini. Ketiga, abu vulkanik yang keluar pas erupsi itu ternyata bikin tanah jadi super subur buat pertanian kalau udah lapuk. Wah, pantesan daerah sekitar gunung api biasanya subur ya? Iya, dan terakhir pemandangan gunung api itu sendiri kan indah, jadi objek wisata yang menarik banyak orang. Jadi Indonesia ini emang kayak laboratorium gunung api dunia, plus supermarket sumber daya alam juga. Keren sekaligus ngeri ya. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, tinggal di Indonesia yang kayak gini, artinya kita harus gimana? Artinya, kita harus sadar betul sama resiko bencana geologi ini, gempa dan letusan gunung api. Makanya penting banget kita tahu soal mitigasi bencana. Mitigasi itu kayak persiapan gitu ya? Iya, mitigasi itu segala upaya yang kita lakuin buat ngurangin resiko kalau bencana terjadi. Bisa sebelum bencana, misalnya bikin bangunan tahan gempa, bikin peta rawan bencana, ngasih edukasi ke masyarakat. Terus pas bencana? Pas bencana, ya tahu jalur evakuasi kemana, apa yang harus dilakuin pas gempa, misalnya lindungi kepala, jauhi jendela, gimana cara ngasih pertolongan pertama. Dan sesudahnya juga ya? Betul, sesudah bencana ada tahap pemulihan, rekonstruksi, dan evaluasi biar ke depannya lebih siap lagi. Jadi intinya siap siaga itu kunci. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, bumi kita ini ternyata dinamis banget ya, nggak diam aja. Dari dalamannya yang super panas, lempengnya yang gerak terus, sampai bikin gempa dan gunung meletus, banyak banget hal keren sekaligus, ya agak ngeri juga, yang terjadi di bawah kaki kita. Iya, betul. Dan pengetahuan ini penting. Bukan buat bikin kita takut, tapi justru biar kita lebih paham, lebih waspada, dan lebih siap sama lingkungan tempat kita tinggal. Nah, ini mungkin ada pertanyaan buat kamu renungkan nih. Apa tuh? Dengan segala potensi bencana yang ada, tapi di sisi lain juga ada kekayaan alam luar biasa kayak energi geotermal tadi, yang semuanya datang dari aktivitas geologi bumi. Menurut kamu, gimana ya cara terbaik kita ke depannya untuk hidup berdampingan, hidup selaras sama dinamika bumi ini? Pertanyaan bagus tuh. Gimana caranya memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko ya? Nah, itu dia. Coba dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.